Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Berapa? 22. Kirain lupa. Saking apanya? Saking lamanya. Ya. Mohon maaf ya, dua pertemuan libur. Karena satu dan lain hal. Ya. Di amalan di dalam Islam itu ada yang wajib, ada yang apa? Ada yang sunnah. Kalau bentrokan, maka yang harus dikedepankan adalah yang wajib. Yang wajib ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau bentrokan, maka yang harus didahulukan adalah fardu ain, dan itulah yang saya lakukan. Di dua pertemuan itu ada amalan yang hukumnya fardu ain yang tidak bisa saya tinggalkan. Sehingga yang fardu kifayah dikalahkan. Ya, yang fardu kifayah dikalahkan. Jadi ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? 22. Berarti malam ini kita akan bahas ayat ke 23. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, waji'a yauma idzim bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkaru karul insanu wa anna lahu dzikra. Ini satu ayat agak panjang, mudah-mudahan malam hari ini bisa kita selesaikan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu, hari apa? Pada hari kiamat. Jadi ayat ini masih bercerita tentang kejadian di hari kiamat. Ayat sebelumnya, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ayat sebelumnya lagi, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Jadi tiga ayat ini masih bercerita tentang kejadian hari kiamat. Dan nanti ayat berikutnya juga masih bercerita tentang kejadian hari kiamat. Ayat yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu, hari apa tadi? Hari kiamat. Neraka akan didatangkan. Neraka akan didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia baru sadar. Wa anna lahu dzikra, dan tidak bermanfaat sadarnya mereka saat itu. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ini kita bahas dulu. Pada hari itu neraka jahannam akan didatangkan. Neraka jahannam akan didatangkan. Padahal neraka itu besar atau kecil? Besar. Bahkan amat sangat besar sekali. Bagaimana mendatangkannya? Sesuatu yang amat sangat besar. Nanti kita akan jelaskan teknisnya bagaimana. Tapi untuk memberikan gambaran tentang besarnya neraka ini, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu man yud'a yaumal qiyamati Adam fatara'a zurriyatuhu. Pada hari kiamat nanti, yang pertama akan dipanggil adalah Adam alaihissalam. Sinten Adam? Bapak kita. Ya, bapak kita. Maka Nabi Adam pun dilihat oleh keturunannya. Fayuqalu, maka kemudian dikatakan kepada keturunan Adam, hadza abukum Adam. Ini ayah kalian Adam. Maka saat itu Nabi Adam pun menjawab, labbaika wa sa'daik. Kalau orang Jawa mengatakan, sendiko dawuh. Ya. Siap, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Dan kami bahagia untuk memenuhi panggilanmu. Kemudian Allah berfirman, akhrij ba'tha jahannama min dhurriyatik. Wahai Adam, pilih dari keturunanmu ini penghuni neraka. Ini semuanya sudah pada apa? Sudah pada ngumpul. Dari keturunanmu ini, dari umat manusia ini, keluarkan, pisahkan yang akan tinggal di neraka. Maka Nabi Adam bertanya, ya Rabbi, kam ukhrij? Berapa yang mesti saya keluarkan dari mereka? Dari sekian banyak manusia ini yang harus saya keluarkan untuk dimasukkan ke neraka, berapa wahai Rabbi? Maka Allah menjawab, akhrij min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in. Wahai Adam, keluarkan setiap 100 orang 99 orang. Setiap 100 orang. Pilih berapa? 99. Yang mana yang neraka? Yang 99. Dari berapa? 100. Dari 100 orang yang masuk surga, 1. Yang masuk neraka, 99. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, para sahabat begitu mendengar apa yang disampaikan, bahkan di dalam riwayat yang tadi, yang kedua, tadi kan riwayat pertama dalam sahih Bukhari, setiap 100 berapa? 99. Di riwayat yang kedua, sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'in. Di riwayat yang kedua disebutkan, dari 1000 yang dimasukkan ke neraka 999. Berarti yang masuk surga dari 1000 orang berapa? 1. Lebih mending yang mana? Yang pertama. Karena kalau pakai yang pertama ini, 1000 orang berarti yang masuk surga berapa? 10. Kalau berdasarkan riwayat yang kedua, setiap 1000 orang cuma 1. Milih yang mana? Sama-sama sahih hadisnya. Menurut sebagian ulama, ada beberapa keterangan yang dipaparkan oleh para ulama bagaimana cara menggabungkan antara dua riwayat ini. Di antara yang mereka sampaikan adalah bahwa yang 1 per 100 itu adalah untuk umat Islam. Sedangkan yang 1 per 1000 ini adalah untuk hitungan seluruh umat manusia. Berarti beruntunglah kita menjadi umat Islam. Walaupun 1%. Dan ini menggambarkan betapa neraka ini dibutuhkan untuk menjadi tempat yang amat sangat luas. Karena setiap 100 atau setiap 1000 berapa? 1 orang yang dikeluarkan. Berarti kan sisanya masuk ke neraka semua. Berarti neraka itu diperlukan untuk menjadi tempat yang amat sangat luas sekali dan tentu itu besar. Bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Qaf, ayat 30. Surat apa? Surat Qaf, ayat 30. Yawma naqulu li jahannama halim tala'ti. Nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada neraka, apakah engkau sudah penuh? Maka neraka menjawab, wa taqulu hal mim mazid. Neraka menjawab, ya Allah, tambah lagi, tambah lagi. Aku belum penuh. Berarti neraka itu memang betul-betul besar. Sehingga ketika Allah berfirman dalam ayat ke-23 dari surat Al-Fajr yang sedang kita pelajari pada malam hari ini, waji'a yauma idzim bi jahannam, pada hari kiamat nanti neraka jahannam akan didatangkan, akan dibawa, padahal neraka itu sangat besar. Loh, bagaimana cara bawanya? Sebesar itu neraka, bagaimana cara bawanya? Teknisnya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam. Pada hari kiamat nanti, neraka didatangkan, digeret dengan 70,000 tali. Berapa tali? 70,000 tali. Diikat di sini, diikat di sini, diikat di sini, diikat di sini. Sampai berapa tali? 70,000 tali. Lah terus yang membawa siapa? Yang menarik tali tersebut siapa? Siapa lagi kalau bukan? Malaikat. Ma'akulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha. Setiap satu tali dari 70,000 tali itu ditarik setiap satu tali oleh 70,000 malaikat. Berapa tali tadi? 70,000. Satu tali yang narik berapa? 70,000 malaikat. Berarti berapa malaikat? 4,9 miliar malaikat. Seandainya yang narik itu manusia, itu sudah banyak, sudah besar. Ini yang narik siapa? Malaikat. Malaikat sama manusia kuat siapa? Kuat malaikat. Ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya neraka. Kira-kira bagaimana suasana saat itu ketika neraka didatangkan oleh berapa malaikat tadi? 4,9 miliar malaikat tersebut. Dalam tafsir Ibnu Abi Zamanain diceritakan oleh seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ubay Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Sinten? Ubay Ibnu Ka'ab. Beliau menceritakan suasana ketika neraka tersebut didatangkan saat itu. Bismillah. Saya akan bacakan riwayatnya dari awal sampai akhir. Tentang didatangkannya neraka ini ada di akhir riwayat. Cuman untuk pengetahuan kita semua saya bacakan dari awal. An Ubay ibn Ka'bin qala, dari sahabat Rasul SAW yang bernama sinten tahu? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, yaji'u Rabbu tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati fi malaikatis sama'is sabi'ati la ya'lamu adadahum illallah. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan datang. Dan ini sesuai dengan ayat yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ayat keberapa? Ayat ke-22. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ubay menceritakan, pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan datang dengan ditemani oleh para malaikat yang ada di langit ketujuh. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat tersebut kecuali Allah. Yang tahu jumlahnya hanya siapa? Allah. Dalam ayat yang 22 tadi, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Bersof-sof. Dan sofnya malaikat itu rapat. Makanya Rasulullah SAW disebutkan, ala tasuffuna kama tasufful malaikah. Kenapa kalian itu tidak mengatur sof seperti sofnya malaikat? Prio sofnya malaikat. Rapat, lurus. Ya. Bukan zigzag. Bukan renggang-renggang. Seperti di banyak masjid. Ya. Kita sering temukan di banyak masjid itu sofnya apa? Renggang-renggang. Ya, soalnya sajadah dewek-dewek. Nembe teka kaji. Sajadah anyar. Roli didek nang tanggane. Wonten? Boten sedoyo ngaten. Enggak semuanya seperti itu, sebagian. Sebagian kecil apa besar. Ya. Jadi malaikat menemani Allah Subhanahu wa taala datang. Fayu'ta bil jannati muftahatun abwabuha yaraha kullu barrin wa fajir. Saat itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah datang, ditemani oleh siapa? Malaikat yang ada di langit ketujuh. Surga didatangkan. Nah, ini kita cerita surga dulu. Nanti habis ini selesai cerita surga, baru cerita neraka. Surga didatangkan dalam keadaan pintu-pintunya semuanya terbuka. Sehingga bisa dilihat oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Orang Islam maupun orang kafir, semua bisa melihat isinya surga. Alangkah bahagianya orang yang beriman. Dan alangkah sedih dan menyesalnya orang-orang yang tidak beriman. Alaiha malaikatur rahmah. Malaikat rahmat menjaga surga tersebut. Tudu'u an yaminil arshi. Kemudian surga itu diletakkan di sebelah kanannya arsh. Ditaruh di mana? Sebelah kanannya arsh. Fayujadu rihuha min masirati khamsi mi'ati am. Dan harumnya surga bisa tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Berapa? 500 tahun. 500 tahun itu pinten kilo? Melakukan perjalanan butuh waktu berapa? 500 tahun. Itu kira-kira jarak berapa kilo? Sudah gini aja lah buat gambaran. Kalau ada orang keliling dunia dari ujung sampai kembali lagi. Berapa ratus tahun. Ya enggak nyampe toh. Paling berapa puluh tahun. Ini 500 tahun jarak jauhnya ini sudah tercium bau wanginya surga. Sudah. Kemudian Ubay menceritakan kelanjutan tentang didatangkannya neraka. Ada sedikit pengulangan seperti yang tadi saya sampaikan. وَيُؤْتَ بِالنَّارِ تُقَادُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ زِمَامٍ يَقُودُ كُلَّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ. Dan pada hari itu juga neraka didatangkan diikat dengan 70 ribu tali. Setiap tali ditarik oleh berapa? 70 ribu malaikat. مُفْتَحَةٌ أَبْوَابُهَا. Dan pintu-pintunya neraka juga dibuka. Alaiha malaikatun sudun. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang berwarna hitam. Ma'humus salasilut tiwalu wal ankalus thiqalu wasarabilul qatirani wa muqatti'atun niran. Malaikat-malaikat berwajah hitam itu membawa rantai-rantai yang panjang, yang besar, mengeluarkan api. Di a'yunihim lam'un kal barq. Mata mereka, matanya siapa? Malaikat yang hitam-hitam tadi mengkilat-kilat seperti kilat. Waliwujuhihim lahabun kannar. Muka mereka merah menyala seperti menyalanya api. Syakhisatun absaruhum. Mata mereka melotot. La yanzuruna ila dhil arshi ta'ziman lahu. Akan tetapi malaikat tersebut tidak berani untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena menghormati, mengagungkan Allah. Nah, ketika didatangkan neraka tersebut, فَإِذَا دَنَتِ النَّارُ فَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَلَائِكِ مَسِيرَةُ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةٍ زَفَرَتْ زَفْرَةً. Ketika neraka itu semakin dekat, maka neraka itu diletakkan di suatu tempat yang jaraknya antara neraka itu dengan manusia 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun. Seperti surga tadi, jaraknya berapa? 500 tahun. Jadi antara manusia yang ada saat itu dengan surga, dengan neraka, jaraknya berapa? 500 tahun. Setelah diletakkan, nur neraka itu berbunyi, mengeluarkan suara dengan suara yang sangat mengerikan. Padahal jaraknya berapa tadi? 500 tahun. Dan suara itu didengar oleh seluruh manusia. Fala yabqa ahadun illa jatha ala rukbatihi. Semua manusia saat itu begitu mendengar suara yang mengerikan tersebut langsung terduduk di atas lutut mereka. Tersimpuh semuanya. Wa akhadathu ra'datu. Mereka semuanya ketakutan, menggigil. Wa sara qalbuhu mut'alliqan fi hanjaratihi la yakhruju wa la yarju ila makanihi. Saking takutnya sampai hati mereka itu naik ke tenggorokan. Tidak bisa keluar, tidak bisa turun lagi. Dan itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ghafir ayat 18. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Pada hari itu, hati hati para manusia itu nyantol di tenggorokan dan tidak bisa naik, tidak bisa turun, tertahan di situ. Saking takutnya mereka. Wayunadi Ibrahim. Nabi Ibrahim, beliau berkata, Rabbi la tuhlikni bi khati'ati. Wahai Rabbi, jangan engkau binasakan aku karena dosaku. Siapa ini? Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi. Imamnya ahli tauhid. Yang berani menghancurkan berhala sendirian. Yang tingkat tauhidnya sudah sampai ke puncaknya. Yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Kekasihnya Allah. Itu sampai beliau saat itu mengatakan, wahai Rabbi, jangan engkau binasakan aku dengan dosa yang aku kerjakan. Bagaimana dengan kita? Wa yunadi Nuhun wa Yunus. Nabi Nuh juga berdoa seperti itu. Nabi Yunus juga berdoa seperti itu. Wa tudha'un naru ala yasaril arsh. Dan juga kemudian setelah itu neraka diletakkan di sebelah kirinya arsh. Kalau tadi sebelah kanannya apa? Surga. Sebelah kirinya neraka. Thumma yu'ta bil mizan. Pada saat itulah didatangkan mizan. Nopo mizan? Timbangan. Fayudha'u baina yadayil jabbari. Kemudian timbangan itu diletakkan di depannya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa. Thumma yud'al khala'iqu lil hisab. Pada saat itulah seluruh makhluk dipanggil untuk menjalani proses hisab. Kenapa hisab? Penghitungan amalan. Nah, ketika saat itulah yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada saat itulah manusia baru sadar. Pada saat itulah manusia baru ingat. Wa anna lahu dzikra. Dan ingatnya mereka saat itu tidak ada manfaatnya. Ingat apa? Ingat apa? Sawah. Apa tokone? Apa warunge? Saat itu dia ingat betapa sedikit bekal amal saleh yang dia bawa. Dan betapa menumpuknya dosa-dosa yang akan dipikulnya. Wa anna lahu dzikra. Dan sadarnya dia saat itu enggak ada manfaatnya. Kenapa enggak ada manfaatnya? Karena sudah telat. Makanya waktu yang tepat untuk sadar itu kapan? Sekarang. Kalau mau sadar sekarang. Bukan nanti. Nunggu nek wis tua. Iya nek. Nanti tua. Bukan nanti kalau sudah 60 tahun ke atas. Ini masih muda, mumpung masih muda apa? Foya-foya, happy-happy. Bukan sekarang saatnya. Pada hari itu mereka yang malas sholat berjamaah menyesal. Mereka yang tidak birrul walidain menyesal. Mereka yang tidak mendidik anak dan istrinya dengan baik menyesal. Itu amal soleh yang dia tinggalkan. Dosa-dosa yang dia kerjakan. Saat itu dia menyesal. Kenapa dulu saya makan riba? Kenapa dahulu saya menyakiti teman saya? Kenapa dahulu saya mengkhianati pasangan saya, istri saya atau suami saya? Kenapa dahulu saya korupsi? Penyesalan itu semuanya tidak ada gunanya. Makanya penyesalan yang paling tepat adalah sekarang. Untuk memperbaiki diri kita. Inilah tafsir dari surat Al-Fajr ayat berapa? 23. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.